Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah selesai dari Al-Qaidah Thalitha, Sifatullah Ta'ala, Qasmulah Qismain, Thubutiyyat, Masalbiyyat. Tiga qaidah telah kita lewati. Yang pertama, Al-Qaidah Al-Ula, Sifatullah Ta'ala, Kulluha Sifatu Kamalin, Lanaqsa Fiha Biwajih Minal Wujuh. Al-Qaidah Al-Thaniyatu, Sifatullah, Babu Sifati Awsa'u, Min Babi Al-Asma' Al-Qaidah Al-Thalitha, Sifatullah Ta'ala, Qasmulah Qismain, Thubutiyyat, Masalbiyyat. Nah, terkait dengan sifat as-salbiyah yaitu al-manfiyah. Naam, sebenarnya telah kita pelajari yajibu nafyuha ma'a madza? Naam. Laisa wujubu nafyiha faqat fahasb, lakin yajibu nafyuha ma'a madza? Itsbati diddiha. إثبات ضدها من الصفات من صفات الكمال لله تعالى الوجه الأكمل. نعم. طيب. لأن ما نفى الله تعالى نفسه المراد به ماذا؟ ما نفى الله تعالى نفسه المراد به تجوان منافقا إتو ماذا؟ بيانه. Ha? Intifai li tubuti ish? Li tubuti kamali diddi. Nah. Fayyid. Karena an-nafs al-mujarrad biduni itbat diddi al-manfi laysa bi kamal. Nah. Faktornya ada tiga. Al-awwal, لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. طيب قد يكون كمال. الثاني لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له karena tempat itu perkara itu memang tidak bisa menerima pensifatan itu maka dinafikan jadi bukan karena ada kesempurnaan. والثالث لماذا لل لعجزه نعم قد يكون لي لعجزه عن القيام بتلك الصفة. طيب ini tiga faktor. طيب القاعدة الرابعة. نعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-qa'idah ar-rabi'atu. As-sifatu tsubutiyyatu sifatu madhin wa kamalin. Fa kullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsufi biha ma huwa aktsar. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الأول بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية yang telah kita pelajari pada kaidah yang ketiga, sifat yang tetap ya bagi Allah yang dimiliki oleh Allah, sifatu madhin wa kamalin, semuanya adalah sifat-sifat terpuji ya, madh terpuji, wa kamal dan sempurna, sifat-sifat terpuji dan sempurna. Ya, beda dengan sifat al-manfi as-salbiyah, sudah telah lewat. Semuanya lah sifatu naqsin. Nah. Ya. Sifatu tsubutiyah itu sifatu madhin wa kamal. Jadi ini diingat ya, keterkaitan satu kaidah dengan kaidah berikutnya. Jadi kaidah sebelumnya mengatakan sifatu ta'ala dan kunna kismain tsubutiyatin wa salbiyatin. Kemudian sekarang dijelaskan bahwa sifat ats-tsubutiyah sifatu madhin wa kamal. Nah, tidak ada naqs padanya sama sekali. Ya. Berbeda dengan sifat as-salbiyah. Nah. Yang semuanya ada naqs. Kemudian fa kullama kathurat wa tanawwa'at, maka setiap kali kathurat ya, yakni semakin banyak, fa kullama kathurat yakni semakin banyak, wa tanawwa'at dan semakin beragam, dalalatuha penunjukannya, penunjukan-penunjukan dari sifat-sifat tsubutiyah itu ya, menunjukkan maha terpuji dan maha sempurnanya Allah, dhahara semakin tampak pula lah, semakin banyak dan semakin beragam penunjukan-penunjukan sifat-sifat tsubutiyah itu atas kesempurnaan Allah, dhahara maka semakin tampaklah min kamalil mausuf dari kesempurnaan pemilik sifat, yaitu Allah, min kamali mausufi biya, pemilik sifat, ya, yang disifati dengan sifat-sifat itu, semakin tampak kesempurnaannya, ma huwa akthar, yang lebih banyak lagi. Semakin tampaklah kesempurnaan itu lebih banyak lagi, yakni tampak bagi kita. Ya. Adapun kesempurnaan Allah SWT itu sudah tetap. Ya. Kita tahu apa kita tidak tahu, tampak bagi kita atau tidak, itu sudah jelas kemasempurnaan Allah. Namun terkait dengan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita akan semakin tampak bagi kita, kita semakin mengetahui kemasempurnaan Allah ya, dengan melihat dengan mengetahui enam sifat-sifat tersebut, semakin ya, semakin kita, semakin banyak yang kita dapati, yang kita ketahui, dan semakin beragam yang kita dapati dari sifat-sifat itu, maka semakin tampak bagi kita jenis batilana. Jadi barangkali ini butuh ditaklim yang sampai salah faham. Ada taklim dari Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yaqul hasala, yani al-musannif lam yaqul wa lam yaqul hasala. Wa lam yaqul hasala. Wa lam yaqul hasala. Li'anna kamal Allah hasilun. Li'anna kamal Allah hasilun. Alimna am lam na'lam. Alimna am lam na'lam. Walakin kullama ولكن كلما ولم يقل حصل لأن كمال الله حاصل علمنا أم لم نعلم ولكن كلما تعددت ولكن كلما تعددت ولكن كلما تعددت ظهر لنا من كماله ظهر لنا من كماله ما لم يكن من قبل ما لم يكن من قبل ما لم يكن من قبل Ya, jadi kata Syekh walam yaqul dan al-musannif yaitu Syekh sendiri tidak mengatakan pada kaidahnya hasala. Jadi beliau tidak mengatakan fa kullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha hasala min kamal musabbih ma huwa akthar. Beliau tidak mengatakan itu. Ya. Karena itu salah jika dikatakan hasala. Li anna kamal Allah hasilun. Karena kesempurnaan Allah itu telah hasil. Telah ada. Telah tetap. Alimna am lam na'lam. Kita mengetahui atau tidak? Kita mengetahui atau tidak? Maka kesempurnaan Allah itu sudah jelas ada. Telah tetap. Walakin akan tetapi maksud dengan kalimat dhahara yang ditampak bagi kita. Walakin kullama ta'addat akan tetapi setiap kali berbilang ya, penyebutan dan penjelasan sifat-sifat itu dhahara lana tampaklah bagi kita. Ya. Ini untuk pengetahuan kita, ilmu kita. Min kamalihi, dari kesempurnaan Allah, ma'lam yakun min qablu, apa yang kita tidak ketahui sebelumnya. Wajah? Itu makna zahara min kamali masyarakat. Nah. Baik. Jika wadah ada, nuasim, qal, في الشرع ولهذا كانت الصفات الثبوتية ولكن معيني أدلاء الصفات الثبوتية صفة ينتتابة الله التي أخبر الله بها يعني الله تبارك تنتغني عن نفسه تجدرين أكثر بكثير جملة يعني الله بريتاكا لبي بانك jauh lebih banyak, akthar bi katsir, jauh lebih banyak. Perbandingannya jauh lebih banyak. Bukan sedikit lebih banyak, tapi jauh lebih banyak. Min sifatis salbiyati, dari sifat-sifat yang dinafikan. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana hal ini diketahui bersama. Nah. Apa sebabnya tadi? Apa sebabnya? Sifat as-subutiyah jauh lebih banyak karena itu tadi tujuannya agar hamba-hamba Allah dengan mengetahui banyaknya sifat-sifat subutiyah tersebut dan beragamnya akan semakin tampak bagi mereka sesuai pengetahuan mereka ya semakin mengetahui lebih banyak akan semakin tampak bagi mereka apa kesempurnaan Allah agar mereka semakin mencintai Allah agar semakin mengagungkan Allah, agar semakin memuliakan dan mengagungkan dan semakin takut kepada Allah Taala, roh mereka. Itu tujuannya. Allah mengenalkan dirinya kepada kita selaku hamba dalam rangka ma'rifatullah mengenalnya untuk mengimaninya, untuk mencintainya, mengagungkannya, ya, memuliakannya, takut kepadanya. Baik. أما الصفات السلبية أدبٌ الصفات السلبية فلم تذكر غالباً maka tidak disebutkan ya biasanya tidak disebutkan illa yani pada kebanyakannya ya pada biasanya pada kebanyakannya dominannya tidak disebutkan illa fil ahwali التالية kecuali pada keadaan-keadaan berikut. Jadi memang pada momen-momen tertentu, sedikit. Ini pada keadaan-keadaan ini saja. ya, biasanya pada kebanyakannya begitu. Al-ula yang pertama, keadaan yang pertama, bayanu umumi kamalihi, ya, yaitu dalam keadaan memberi penjelasan mengenai keumuman kesempurnaan Allah. Kama fi qawli ta'ala laisa kamitslihi syai', ini kan secara umum, ya, penjelasan kesempurnaan Allah secara umum. Laisa kamitslihi syai', Asy-Syura 11, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, umum, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada, ya, sesuatu yang menyamainya, yang menandinginya, setara dengannya, kufuan, nadiran, ya, yang setara, setanding, yang sama dengannya. Nah, tidak ada. Baik, ini secara umum, ya kan? Jadi bayan umum kamali menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Atsani, atsani yang kedua, nafyu madda'ahu fi haqqihi al nafyu madda'ahu fi haqqihi al kadhibun. Nafyu madda'ahu fi haqqihi al kadhibun, menafikan, menepis apa yang diklaim oleh para pendusta pada hak Allah Ta'ala. Mengklaim dusta-dusta pada hak Allah Ta'ala. Seperti pada firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 91-92, yaitu anda'au lirrahmani walada wama yang bagi lirrahmani ayat takhidha walada. Nah, anda'au lirrahmani walada, mereka mengklaim bahwa Allah punya anak. Wama yang bagi lirrahmani ayat takhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih mengangkat anak, mengambil anak. Ini yani untuk mendustakan klaim mereka, mengklaim Allah mengangkat anak, punya anak. Baik. Keadaan yang ketiga, daf'u tawahhumi naqsin min kamali, daf'u tawahhumi naqsin min kamali, untuk menolak munculnya persangkaan adanya kekurangan, ya, dari kesempurnaan Allah Ta'ala. Bahwa Allah tidak sempurna, ada kekurangannya. Fima yata'allaku bihadzal amril mu'ayyan, terkait dengan perkara tertentu ini yang hendak ditolak, adanya tawahum, adanya persangkaan keliru di situ. Kama fi qawlihi wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada dan terkadang dalam dengan bermain-main, la'ibin. Baik. Sebagai catatan di sini, هذا النفي النفسي في الإرادة. تعليق: هذا نفي النقص في الإرادة. بأن الله ما أراد بخلقهما اللعبة. بأن الله ما أراد بخلقهما اللعبة. هذا نفي النقص في الإرادة بأن الله ما أراد بخلقهما اللعبة. وإنما أراد حقا. وإنما أراد حقا. فيدل وإنما أراد حقا فيدل على كمال إرادته فيدل على كمال إرادته. يدل على كمال إرادته. Ya, jadi hada nafi naqs kata Ibnu Athaillah rahimahullah, ini adalah menafikan kekurangan yang disangka ada pada iradah, ya, pada iradah Allah Subhanahu wa taala, pada keinginan Allah taala. Nah, pada sifat iradahnya, keinginan. Bianna Allah ma arada bi khalqihi man la'am. Bahwasanya Allah tidak pernah menginginkan dengan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk permainan semata. Wa inna ma arada haqqan, hanya sungguh Allah menginginkan dengan itu kebenaran. Ya. Satu kesungguhan itu. Haqqan, yakni kesungguhan. Ya. Bukan permainan belaka, tapi suatu kesungguhan. Suatu kebenaran. Fayadullu ala kamali iradati, maka itu menunjukkan atas kesempurnaan sifat iradah keinginan Allah Ta'ala. Baik. Wa qawli, dan firman Allah Ta'ala contohnya kedua, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa massana min lughub. Laqad, ya, sudah sering kalian dengar di pelajaran tafsir dan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ada qasam muqaddar. Nah, yani wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar, khalaqna as-samawati wal arda, Allah benar-benar kami telah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dan ada antara keduanya. Fisitati ayamin, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan lelah sama sekali. Tidak merasakan lelah sama sekali. Ya. Lughub yakni ta'at. Ta'lik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Hada nafyun naqsi fil quwwah. Hada nafiyun naqsi fil quwa. Hada nafiyun naqsi fil quwa. Hada nafiyun naqsi. Nafiyun naqsi fil quwa. Bi anna Allah ma massahu ta'abun. Bi anna Allah ma massahu ta'abun. Fayadullu ala kamali quwwatih. Fayadullu ala kamali quwwatih. Jadi ini adalah nafi untuk menepis, menafikan adanya kekurangan yang disangka pada kekuatan Allah, bahwa Allah Ta'ala tidak merasakan lelah, ya, karena maha kuatnya. Fayadullu ala kamali quwwatih, menunjukkan kesempurnaan kekuatannya. Kan ini kan kembali kepada kaidah sebelumnya bahwa, ya, tujuan penafian itu adalah untuk menetapkan kesempurnaan kebalikan dari itu. Nah, bisa difahami. Jadi kesimpulannya, kata Syekh, fal-ula nafyun 'am wa tsaniyatu wa tsalitsatu nafyun khas. Jadi tiga ahwal ini, al-ula, kalian bisa ta'liq, al-ula nafyun 'am. Fal-ula nafyun 'am, bayan umumi kamali. Baik. Yani nafiyun nafiyun am, yani nafiyun nafiyun naqsin ala wajhi al-umum, ala wajhi al-umum, na'am, yani bayan umum kamali, nafiyun naqsin, ya, am secara umum. Baik, adapun tsani wa tsalitsa nafyun khas. Nafyun khas. Yang kedua adalah nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibun. Yang ketiga adalah utawahu naqsin min kamali fi ta'alluq jazal amri mu'ayyad. Duanya nafyun khas. Nafyun khusus. Nah. Nah, sebagai penutup, ana tambahkan ta'liq di sini dari ana nukil dari takrib tadmuriyah sebagai penyempurna dalam memahami melengkapi pemahaman terhadap kaidah ini. Kata Syekh rahimahullah, qala Syekh rahimahullah fi takrib tadmuriyah, oleh Syekh Rahimahullah fi takrib tadmuriyah safha 16, نعم صفحة 16, نعم 16. طيب قال والغالب فيها الإجمال, نعم والغالب فيها الإجمال. لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف, لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف. لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف. وأكمل في التنزيه, وأكمل في التنزيه. فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص فيه السخرية وتنقص للموصوف انتهى المراد. وانظر بقية الكلام هناك. Nah, ini potongan kalimat singkat yang ana inginkan. Adapun lengkapnya penjelasan dan penjelasannya dan contoh-contohnya, lihat sisa ucapan beliau di sana, ya. Jadi ini kata beliau, wal ghalibu fiha, ya, biasanya dominannya, kebanyakannya, ya, pada sifat as-salbiyah, sifat-sifat nafikan itu al-ijmal, global. Nah, dominannya diglobalkan. Penafian secara global. Kenapa? Lianna dhalika ablagu, karena hal itu ablagu, lebih mencapai maksud tujuan, fi ta'zimil mausuf, dalam pengagungan terhadap pemilik sifat. Wa akmalu fit tanzihi, dan lebih sempurna dalam menyucikannya, mensucikannya. Karena umum, ya, laisa kamitsli syai' dan semisalnya. Jadi lebih sempurna dalam mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi dari kekurangan dan aib. Fa inna tafsilaha, karena sesungguhnya perinciannya, merincikan apa yang dinafikan itu secara rinci, secara khusus, li ghairi sababin yaqtadihi, tanpa ada faktor penyebab yang menuntut untuk dijelaskan, fihi, hal itu mengandung sukhriyah, ejekan, ya, dan tanakkus dan celaan. Mengandung makna sukhriyah, ejekan, dan tanakkus celaan. Lil mausufi, bagi pemilik sifat. Nah, silakan antum baca di sana, antum bisa memahami insyaallah. Ana beri angkat contoh, misalkan jika ada seorang raja, ya, datang seorang rakyat masuk ke raja. Saya ingin memuji raja. Wahai raja, Anda bukan tukang sapu, Anda bukan tukang ojek, Anda bukan tukang sampah. Kira-kira diberi hadiah atau diberi pukulan? Ini datang mau memuji atau mau ngeledek? Nah, apa faktornya kok nyebut-nyebut bukan tukang ojek, bukan tukang sampah dan seterusnya, kan? Malah kayak mengeledek maksudnya, malah mencela. Adapun ada faktor, ada sebab, nah seperti ini, ya, anda awalir rahmani wala, karena orang kafir mengklaim Allah mengangkat anak, maka secara khusus dibantah. Nah, seperti itu, ada faktornya. Hal, ya, ada ini. Adapun tanpa ada faktor yang menuntut, maka itu tadi, sehingga, ya, kebanyakannya sifat as-salbiyah itu adalah al-ijmal, yaitu ablaq fit ta'zim wa akmal fit tanzih. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.